اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang azimah, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh seorang hamba, nikmatul Islam, nikmatul iman, harus kita syukuri. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin mereka terlalaikan dengan nikmat Islam, bahkan mungkin di antara mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar kalau mereka melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk dari nawaqid al-Islam yang keempat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, الرابع من اعتقد أن هدى غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal keislaman yang keempat, ya, kita sudah berlalu pembahasan yang pertama sampai ketiga, ya, antum hafalkan kemudian ditadbik, diamalkan, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mani'taqada anna huda ghayra rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi aqwal alihi, barang siapa yang meyakini sesungguhnya petunjuk selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya. Nah, dari petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au anna hukma ghairahu ahsanu min hukmi. Atau hukum selainnya itu lebih bagus dari hukum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia meyakini bahwa hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dari hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukmu at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafirun. Seperti seorang yang melebihkan, mengutamakan hukum tawhid di atas hukumnya, maka dia adalah kafir. Ya, hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau menyamakan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Qala Syekh Fauzan hafizahu wa ta'ala asyarku qala rahimahullah ar-rabi'u min nawakidil Islam. Yang keempat adalah yang membatalkan dari keislaman seorang hamba adalah mani taqada anna huda ghayra rasulillah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Jadi mereka meyakini selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya. Ya. Dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Atau dia berhukum ghairahu ahsanu min hukmihi ila akhir. Atau dia berhukum dengan selainnya itu lebih bagus, lebih baik dari hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza yastamilu ala mas'alatain. Dari sini mencakup dua keadaan, dua masalah. Mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah man taqada, barang siapa yang meyakini anna huda ghayra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sungguhnya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, meyakini bahwa petunjuknya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Wa hudar rasul sallallahu alaihi wasallam dinuh wa tariqatuhu allati yasiru 'alayha fi da'watihi ila Allah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dinuhu, adalah agamanya. Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala diwahyukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agamanya para nabi adalah Rasul, adalah Islam. Mungkin berbeda dengan syariatnya saja. Wa tariqatuhu allati yasiru 'alayha fi da'watihi. Dan jalannya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi ta'limihi dalam mengajarannya, wa fi akhlaqihi dan dari akhlaknya. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita, ya, dari kekhususan ahlu sunnah, keistimewaan ahlu sunnah atau firqah an-najih atau ta'ifah al-mansurah atau ahlul hadis, wahiyya tamassaku bihma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tariqah, jalannya golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis atau salafiyun, ya, as-salafi, mereka berpegang dengan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bin Sulaimin menjelaskan, fil aqidah, di dalam aqidahnya, wa fil ibadah, di dalam ibadahnya, wal akhlak, dan akhlaknya, wal muamalah, dan muamalah kepada kaum muslimin atau selain dari kaum muslimin. Hadhil umurul arba'atu tajidu firqah an-najih. Ya, perkara-perkara ini dapati hanya pada al-firqah an-najih atau ta'ifah al-mansurah atau ahlu sunnah atau ahlu hadis atau salafiyyin. Dapati ini. Ya. Dalam aqidah misalnya, tajiduha mutamassikatan bima dalla 'alaihi kitabullah. Mereka yang berpegang dengan apa yang ditunjukkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tauhid, dari tauhid al-khalis fil uluhiyyati lillahi 'azza wa jalla wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, murnikan ibadah hanya kepada Allah dalam tiga tauhid sekaligus, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini dinukilkan dari kitab Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau. Kita tidak baca seluruhnya ya. Jadi jelaskan di sini ahli sunnah ya, meyakini bahwa petunjuknya selain barang siapa ya, yang meyakini bahwa petunjuknya selain Nabi SAW itu lebih sempurna dari petunjuknya Nabi SAW, maka ini dihukumi kafir ya. Mereka mungkin mengambil hanya parsial saja, sebagian saja ya. Akidahnya saya mengambil salafi ya. Sebagaimana orang ikhwanul muslimin ya. Tariqatun sunniyatun wa haqiqatun sufiyatun ya. Ini yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna. Ikhwan muslimin mengatakan jalan saya adalah salaf katanya, tapi hakikatnya adalah apa? Sufi pemahamannya ya, mereka mendatangi kuburan ya, bertabaruk ya, tawaf dalam kuburan dan seterusnya. Ini bukan salafi, bukan ahlu sunnah, bukan ta'ifa al-mansurah, bukan ahlul hadith. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Mukhtaliful Hadis, beliau menjelaskan di sini, a'lam ra'ani Allah wa iyyak anna Allah ta'ala wada'a rasuluhu mawdi'ul ibanah lamma iftarada 'ala khalqihi wa kitabihi fi kitabihi thumma 'ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun maftarada 'ala lisanihi nassan fi kitabillah fa abana fi kitabihi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahdi ila siratin mustaqim siratallahi wa farada 'ala al-ibadi ta'atahu wa amarahum bi akhadin ma atahum wal intihaa 'amma nahahum 'anhu wa kana faraduhu 'ala kulli min 'ayni rasulihi wa min ba'dihi ila yaumil qiyamah wahidan fi anna 'ala kulli ana kullin ta'atihi. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjagaku dan kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa penjelas bagi kita, bagi umatnya, apa yang telah diwajibkan atas makhluknya di dalam kitabnya, kemudian di atas lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rasulnya, telah mengutus rasulnya dengan pengutusan yang dengan membawa wahyu yang jelas apa yang telah difardukan atas makhluknya di dalam kitabnya dan di atas lisan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam kitabnya, sungguhnya Rasulullah SAW dalam sunnahnya berikan petunjuk kepada siratul mustaqim. Nabi kita SAW memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas hambanya untuk taat kepadanya dan merintahkan kepada mereka dengan apa-apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan perintah tersebut dan berhenti tidak melakukan dengan apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Dan ini perkara yang diwajibkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketika Rasulullah diutus dan setelahnya ila yaumil qiyamah, sampai datangnya yaumil qiyamah, wajib bagi kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nas. Hadiyan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khaira kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrajah Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lihat Rasulullah sallam bagaimana penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah taala, maka sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah ciptakan dari para nabi, termasuk beliau ulul azmi, manusia yang sempurna petunjuknya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah. Sebaik-baik kalam, ucapan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa alif lam mim. Alif lam mim, tiga huruf. Yang satu huruf ajarnya berapa? Asrah 10. Ini keutamaan Al-Qur'an, bahkan menjadi syafaat nanti yaumul kiamat seorang yang membaca Al-Qur'an. Terlebih para al-ulama, mereka bisa mengajarkan, bisa mengamalkan. Lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, innahu ulukuhul Qur'an. Sungguhnya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Kesempurnaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada petunjuk selain Nabi, pasti dia akan melenceng, tersesat. Betapa banyak mereka yang mengambil kalam bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau menemui hadis yang sahih, itu madhabku. Imam Syafi'i tidak ta'asub, memerintahkan ta'asub, fanatik terhadap dirinya, tidak. Tapi Imam Syafi'i mengajak kepada kaum muslimin yang mereka bermadhab Syafi'i Untuk apa? Untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan bahwa al-kalam yu'khad wa yutrak ila ila hadha. Sambil menunjuk kuburan ila hadhi ila dan menunjuk kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan seorang bisa diambil dan bisa diterima kecuali ya, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesempurnaan. Di hadis ini sudah menunjukkan kepada kita ya, jangan sampai kita mengambil petunjuk dari selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terancam dengan apa? Kekafiran. Wa huwa akmalun nas hadyan min haythu muamalatihi ma'an nasi wa ma'al mad'uin, fa kana hadiyuhu ma'an nas annahu yu'amiluhum bi ahsani muamalah wa yad'uuhum bi ahsani tariqah kama qala Allah jalla wa ala. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna petunjuknya dari sisi manapun, dari sisi muamalah, dari sisi akidah tadi ya, dari sisi ibadah ya. Tidak afrid wa ifrat, tidak meremehkan dan tidak apa? Berlebihan, tidak hulu, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan dalam perkara-perkara apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga demikian tidak berlebihan dalam mengamalkan suatu amalan. Rasulullah mengatakan bahwa ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Amalan apa saja, perbuatan apa saja, ucapan apa saja, ibadah atau akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sangat bagus muamalahnya. Bahkan kepada musuhnya sangat bagus. Ya. Musuhnya memuji. Ya. Orang-orang kafir mempercayai beliau dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini menunjukkan akhlak beliau. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah digelari dengan Al-Amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau punya akhlak yang sangat agung. Ya, kita berusaha dalam segala bentuk apa saja yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Dalam akidahnya dan seterusnya. Kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lindalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi lembut terhadap mereka. Ini ya, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati kalian, hatimu menjadi lembut terhadap mereka. Ini Rasul. Kalaulah engkau ya, kaku keras hatimu, niscaya di sekitar engkau itu akan lari, tidak mau mendekati engkau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, beri maaf kepada mereka dan mintalah ampun untuk mereka. Wasyawiruhum fil amr, dan apa, bermusyawarahlah terhadap mereka dalam apa, perkara-perkara yang di situ dibutuhkan. Ya. Bermusyawarahlah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawiruhum fil amr. Nah, ini menunjukkan kita pada kita untuk ya, kasih sayang kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Jangan kaku keras kepada saudara-saudara kaum muslimin. Ya. Niscaya akan mereka lari kalau kita keras kaku. Ya. Ya. Kalau kita misalnya jarang tersenyum saja, sudah apa? Pada apa namanya, di sekitar kita itu akan menilai, ya kan? Nah, jarang tersenyum misalnya. Nah. Fahada khalquhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'lamu an-nasa bi ahsani tariqah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengajari manusia dengan sebaik-baiknya jalan, ya, sebaik-baiknya cara, ya, metode yang indah, ya, itu dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kana alaihi salatu wassalam yastamilu ghalfah awal ghadab fi ta'lim kami kisotil ladhi dahala wabal fil masjid fa'amarahum ayyad hukuh hatta yakmul hatta yakmilu baulahu summa amara bidanubin bidanubin min ma'in fasubba alaihi summa da'ahu waqala lahu innal masajida lam tubna lidhalik wa innama buniyat lidhikrillahi azza wa jal. Akhraj al-Bukhari Muslim. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat Rasulullah SAW ya, memberikan pengarahan, ajaran, contoh yang sangat indah buat kita ya. Ketika ada seorang Arab Badui ya, ini kencing di masjid, Rasul tidak marah-marah ya, tapi diajari mereka ya. Rasulullah SAW merintahkan mereka ya, para sahabat, untuk meninggalkan ya, biarkan, dibiarkan sampai sempurna baulnya ketika kencing. Kemudian Rasulullah minta ya, seember air, kemudian diguyur ya, diguyur air kencing tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk demikian itu ya, untuk apa, untuk buang hajat dan seterusnya. Hanya saja ya, masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min mahasinil akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh, harus memberikan contoh kepada kaum muslimin yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, jangan digebyah-uyah, ya kan? Semuanya sama. Ya, jangan. Di antara mereka, kita sendiri terkadang juga lupa. Ya, perlu diingatkan kita itu. Nah, terkadang kita makan dengan tangan apa? Kiri, lupa. Dulu kebiasaan dulu ya. Kadang kita makan dengan tangan kiri. Nah, tentunya ya, dinasihati dengan cara yang baik. Nah, dan seterusnya dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dhalik min al-waqa'i allati yata'amalu fiha sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi lin-nas bi ahsani tariqah wa akmalul huda. Dan contoh-contoh yang lainnya yang Nabi kita Muhammad SAW dalam mengajarkan kepada manusia dengan sebaik-baiknya metode, caranya sangat indah ya, dan sempurna petunjuknya ya. Jadi kalau seorang meyakini bahwa petunjuknya selain Nabi kita Muhammad SAW lebih sempurna, nah, maka ya, dia dihukumi kafir. Kemudian ya, contoh-contohnya yang mungkin masyhur indakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau ketika di Thaif, ya kan? Ketika Rasulullah sallallahu berdakwah di negeri Thaif, ya, beliau menyerukan dengan tauhidullah azza wajal. Tapi tidak ada yang menyambut. Ya. Beliau bahkan dilempari dengan batu. Saya berdarah ya, jucur di wajah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mahasini tariqah ya, akmalul huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan mereka ya, Allahumma firlahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah juga bermuamalah kepada manusia, juga bermuamalah terhadap ahlul baitihi, ta'amaluhu ma'ahlihi, ya pada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yaqul khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baiknya keluargaku. Dan aku sebaik-baiknya kalian dari terhadap ya, keluargaku. Rasulullah SAW sangat perhatikan ya, bagaimana ya, nah, ketika beliau pulang ya, di hadapan istrinya tidak disumpahi apa-apa. Ya, kita mungkin pulang kerja misalnya, istri kita belum apa-apa. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita marah, sudah capek-capek, tidak ada apa-apa. Ya, walaupun tidak ada makanan tidak apa-apa. Ya, kita mungkin marah-marah. Tapi Rasulullah SAW ya, ketika mendatangi ya, salah satu dari istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, hal indakum syai' ya Aisyah. Apakah ada sesuatu wahai Aisyah? Ya. Aisyah mengatakan, ma fi ahad. Tidak ada sesuatu apapun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an so. Kalau begitu saya puasa sekarang. Nah, akhlak mulia. Ya. Jadi contohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau mereka menganggap bahwa petunjuknya selain Nabi SAW itu lebih baik, lebih sempurna. Nah ini pertanyakan keimanannya, dipertanyakan keislamannya. Banyak contoh-contohnya ya, bagaimana Rasulullah SAW perhatian juga kepada menantunya, kepada keluarganya. Ya, kumi autiri ya Aisyah, bangunlah wahai Aisyah, witirlah engkau, bangunkan istrinya. Bahkan juga membangunkan menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentunya dengan adab-adab.